Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke 154 dari surat Al-Imran, yang mana 100 atau ayat yang ke 154 dari surat Al-Imran menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di dalam peperangan terkadang ada kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, padahal posisi peperangan genting keadaannya, orang takut, terkadang istilahnya nah terkadang tidak tenang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan pada sebagian hambanya dalam peperangan. Contohnya adalah yang akan kita baca nanti, diberikannya kepada sebagian hambanya ketenangan, dan juga bahkan terkadang ada yang ngantuk di dalam peperangan sehingga dia tidak terasa takut. Dan ini terbukti ya, posisi menjaga di perbatasan, kemudian menanti atau menunggu musuh. Kalau seandainya maju ke depan, ternyata di situ ada yang nah barakallahu fikum ngantuk, kemudian tertidur, enggak terasa. Padahal posisi dalam keadaan genting. Posisi dalam keadaan nah barakallahu fikum genting. Naam. Kita lihat qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik. Summa anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyyah yaquluna hal lana minal amri min shay' qul innal amra kullahu lillah يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kalian sebuah kegentingan, kesusahan, ketidaktenangan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelahnya ketenangan, keyakinan, dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya adalah apa? Diberikannya rasa ngantuk. Nah, diberikannya apa? Rasa ngantuk dalam peperangan padahal. Karena biasanya kalau dalam peperangan orang itu fokus. Fokus, memperhatikan, apalagi di perbatasan musuh. Itu harus fokus memperhatikannya. Namun, terkadang ada yang nah, barakallahu fikum seperti ini. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang sudah dihinggapi rasa ngantuk itu enggak terasa dalam peperangan padahal ini ya. Nah, kita lihat wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, dan juga ada sekelompok yang nam diri-diri mereka itu paling penting ya, yang mereka inginkan adalah apa? Adalah bagaimana caranya selesai urusan ini. Jadi ada yang istilahnya mereka itu enggak tenang gitu loh. Enggak tenang. Karena apa? Karena mereka sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sangkaan-sangkaan yang jahiliyah. Naam, Allah musta'an. Seraya mereka mengatakan yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka di samping mereka melakukan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka melemah keberadaan mereka, mereka apa? Mereka menyangka bahwasannya apakah kita ini bisa memiliki sesuatu yang bisa meredakan perkara-perkara ini. Padahal yang bisa meredakan siapa? Yang menenangkan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, yang mereka bisa menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, perkara-perkara yang tidak ditampakkan. Yaqulun, selain mereka berkata, "Law kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna." Kalau seandainya kami punya sesuatu yang bisa mencegah hal ini semuanya, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah kalau seandainya kalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl, pasti yang namanya barakallahu fikum peperangan akan menghampiri mereka kalau sudah tercatat. Tercatat, sudah dicatat, atau sudah barakallahu fikum Allah telah tetapkan, walaupun di dalam rumah-rumah mereka peperangan akan menghadiri. Tetap akan ada peperangan. Yang mana hal ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala tancapkan di dada-dada kalian, dan juga bentuk penyaringan dengan ujian tersebut disaring, apakah bersabar ridha dengan ujian tersebut ataukah murka, saringan yang sangat luar biasa, tamhis. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang ada di dada manusia. Kita lihat, qala al-mufassirun asabahumullah thumma kana min rahmatillah bil mu'minin al mukhlishin, kemudian termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang mukminin, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, an alqa fi qulubihim, yaitu Allah telah curahkan pada hati-hati mereka, mim ba'di ma nazala biha, min ba'di ma nuzila biha min hammin wa ghammin, setelah apa? Setelah diturunkan kepada mereka berupa kegentingan, kesusahan, itnam itmi'nanan wa thiqatan fi wa'dillah. Ini jadi termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukminin. Allah taala curahkan di hati-hati mereka ketenangan dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya apa? Sempat teruji dengan apa? Dengan kegentingan, kesusahan, atau intinya takut. Wa kana min atharihi nu'asun, dan termasuk bentuk pengaruh daripada ketenangan tersebut sampai apa? Ngantuk, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya tenang sekali. Kalau orang sudah jaga kok sampai ngantuk, itu berarti menunjukkan tenangnya hati dia. Karena kalau orang jaga di peperangan itu, apalagi di perbatasan musuh, itu biasanya ada pikiran, jangan-jangan nanti kalau musuh maju atau bagaimana caranya, dan misalnya. Tapi ini sampai ngantuk, ini bayangkan ini. Ini terjadi saat kita, dalam kisah saja ya, ketika kita perang di Damat saat itu, melawan Syiah Rafidah, sebagian ikhwah memang menjaga di perbatasan, lubangnya gak besar, kecil aja untuk mengintai mereka, tapi karena tenangnya hati tadi, sampai ada yang ngantuk, tertidur, paham ya? Padahal peluru itu dari mana-mana itu loh. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasannya termasuk rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang semula mungkin gelisah, khawatir, tapi ternyata apa? Diturahkan padanya dengan ketenangan tadi itu, sampai apa? Pengaruhnya adalah ngantuk. Ghasyiyat ta'ifatan minhum, yang mana ngantuk tersebut menimpa sekelompok di kalangan mereka. Wa hum ahlul ikhlas wal yaqin, yang mana mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan yakin. Wa ta'ifatun ukhra, ada juga kelompok yang lain, ahammuhum khalasu anfusihim khasatan, ada juga di antara mereka, barakallahu fikum, itu bagaimana caranya diri mereka itu selesai sudah secara khusus dan enggak peduli. Wa dha'afat 'azimatuhum, kemudian melemahlah, barakallahu fikum, keinginan kuat mereka melemah, wasyughilu bi anfusihim, dan tersibukkan dengan diri mereka. Wa asa'ud dhanna bi rabbihim wa bi dinihi wa bi nabiyhi, dan akhirnya mereka berburuk sangka. Mereka berburuk sangka terhadap Rabb mereka dan juga agamanya serta nabinya. Wa dhannu, dan mereka beranggapan annallaha la yutimmu amra rasulih. Ini bayangkan sangkaan yang tidak benar. Mereka menduga, menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan enam perkara rasulnya. Wa annal islam lan taquma lahu qa'imah, dan bahwasannya agama Islam ini tidak akan mendapatkan kemenangan. Tidak akan bisa tegak lagi sudah. Ini sangkaan yang buruk ini. Walidzalika tarahum nadimin ala khurujihim. Oleh karena itu engkau menyaksikan mereka dalam keadaan nadimin. Nadimin itu adalah barakallahu fikum, menyesal. Setelah mereka keluar berperang malah menyesal. Seharusnya kan malah senang. Karena dalam peperangan sudah kita sebutkan ada dua kemungkinan yang dia hasilkan ketika berperang, apa dan apa? Naam, an-nasr atau as-syahadah. Ima dia itu pertolongan menang kemudian, atau ima dia syahadah, mati syahid. Naam. Yaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, hal kana lana min ikhtiyarin fil khuruj li qital? Apakah kita ini punya pilihan yang lain untuk keluar berperang? Kullahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua perkara itu urusannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa allazi qaddara khurujakum wa ma hadatsa lakum, maka dialah zat yang telah menakdirkan keluarnya kalian untuk berperang dan apa yang terjadi pada kalian. Wa hum yukhuna fi anfusihim ma la yudhhirunahu laka min al-hasrah ala khurujihim lil qital. Artinya apa? Mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, perkara yang mereka tidak menampakkannya kepada dirimu, berupa apa? Penyesalan setelah keluarnya mereka untuk berperang. Jadi keluar, ikut keluar, tapi menyesal. Maksudnya dia itu gak tenang gitu loh. Sudah terlanjur keluar, gak ada pilihan yang lain. Katanya seperti itu. Sangkaan-sangkaan yang tidak bagus. Padahal sudah kami sebutkan dan juga disebutkan tafsir-tafsir sebelumnya, yang namanya peperangan itu memang dua kemungkinan tadi, imam menang, imam syahid, mati syahid. Nah, jadi tidak boleh sampai apa ada rasa kecewa dengan peperangan tersebut, atau istilahnya merasa menyesal dengan berangkatnya nam jihad fisabilillah tersebut. Nah, kita lihat berikutnya. Yaqulun, seraya mereka berkata, law kana lana adna ikhtiyarin ma qutilna hahuna. Kalau seandainya kami punya pilihan, walaupun pilihan yang paling rendahnya, punya pilihan, nah niscaya kami tidak akan apa diperangi di sini. Maksudnya apa? Maksudnya itu menyesal. Nah, sudah terlanjur berangkat, nah tidak punya ketenangan, ada sekelompok yang seperti ini keadaannya. Nah, kalau punya pilihan, kalau seandainya tidak terpaksa atau semisalnya, kullahum, katakanlah kepada mereka, innal ajala biyadillah. Sesungguhnya yang namanya ajal, kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum, kita semuanya, walaupun enggak perang pun yang namanya mati pasti akan mati. Pasti akan mati kita semuanya. Dihampiri kematian tamu yang terakhir yang tidak diundang. Bayangkan itu, na'am barakallahu fikum. Walaupun kita misalkan usianya masih muda, masih kecil, tapi yang namanya kematian kalau sudah datang itu enggak pandang bulu. Paham ya? Walaupun usia itu masih muda, masih di bawah 20 tahun, tapi kalau sudah saatnya mati. Paham ya? Sebaliknya, atau usianya tua misalkan, tapi kalau belum datang ajalnya ya gak mati. Paham ya? Karena yang namanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena ayat ini kita lewati semuanya, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri. Walaupun berada di dalam istana yang sangat megah dan kuat, tetap dihampiri kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya mereka, kematian sudah datang, enggak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan, menunda atau menyegerakan. Pasti mati. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fid din azza wa jazakumullah, di dalam peperangan ini pun disebutkan kisahnya tadi, ada di antara mereka yang takut mati. Kalau seandainya kita enggak di sini, punya pilihan yang lain, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Bayangkan itu. Padahal kematian apa? Pasti akan menghampirinya. Nah, kita lihat. Kullahum, katakanlah kepada mereka, innal ajala biyadillah, sesungguhnya ajal, waktu kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntum fi buyutikum, walaupun kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian, wa qaddarallahu annakum tamutun, dan kemudian Allah telah menakdirkan bahwasanya kalian mati, la kharajal ladzina kataballahu alaihimul maut, niscaya pun dia akan keluar. Niscaya orang-orang itu pun akan keluar sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk mereka kematian, ila haitsu yuqtalun, dimanapun, na'am barakallahu fikum, mereka akan dibunuh. Dalam artian mereka akan diperangi, atau mereka akan perang, atau mereka akan dibunuh. Itu kalau sudah ajal ditetapkan, walaupun dia di rumahnya tetap terbunuh, dan juga tetap akan dihampiri kematian. Kesimpulannya bahwasanya kematian adalah perkara yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia, diperkirakan oleh manusia itu enggak bisa. Na'am barakallahu fikum. Antum saksikan terkadang mungkin tetangga kita atau saudara kita awalnya senyum-senyum, ngobrol biasa, ketemu biasa, ternyata besoknya sudah meninggal dunia. Paham ya? Tidur ternyata enggak bangun selama-lamanya. Ada seperti itu. Karena sudah tercatat di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alallahu dzalik illa liyakhtabira ma fi sudurikum min syakki wan nifaq. Dan tidak Allah Ta'ala jadikan hal seperti itu kecuali tujuannya adalah untuk menguji, untuk Allah Ta'ala itu menguji apa yang ada pada dada-dada kalian berupa keraguan dan kemunafikan. Maksudnya ya, diuji bagaimana orang-orang yang yakin, orang-orang yang tidak ragu, berarti lolos dia. Nah, yakin akan janji Allah Ta'ala, tenang akan janji Allah Ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang ragu, takut, bagaimana ini, kalau tadi kita gak disini, kita gak terbunuh, atau dengan sangkaan-sangkaan yang lain, jangan-jangan Allah Ta'ala enggak menolong Rasulnya, jangan-jangan Rasulnya tidak ditolong. Nah ini adalah apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang warakallahu fiikum. Naam. Waliyumayyizal khabits minat thayyib, dan juga fungsinya apa? Untuk terbedakan mana yang baik, mana yang buruk. Paham ya? Dengan adanya perangan tersebut, seperti kisah perang Uhud misalkan, itu akan semakin nampak mana orang-orang munafikun, mana orang-orang mukminun yang kokoh imannya. Ya enggak? Di situ 1000 berangkat, yang pulang 300. Nah, yang 300 ini kan nampak dari kalangan orang munafikin, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, nampak. Kemudian orang-orang yang kokoh pun nampak juga. Nah, ujian yang sangat luar biasa ketika ada kemenangan di awal peperangan, melihat di depannya ada ghanimah, ada yang turun menyelisih perintah Rasulullah, ada yang kokoh di atas akhirnya terbunuh mati syahid. Ujian semuanya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa yudhiru amral mu'min minal munafiq linnas fil aqwal wal af'al. Dan akan nampak perkaranya seorang mukmin daripada orang munafik, akan nampak nanti bagaimana hakikatnya ini. Perkaranya orang mukmin, orang munafik akan nampak di hadapan manusia dengan apa? Fil aqwal wal af'al. Pada perbuatan dan ucapan. Ucapan-ucapan, na'am barakallahu fikum, orang-orang munafik jelas sekali berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya apa? Berkhianat. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Walaupun nifaknya nifak apa? Amali. Tapi dihindari. Karena nifaknya, kalau nifak amali kok terus-menerus dia lakukan, dikhawatirkan masuk dalam nifak apa? I'tiqadi zindi kafir nanti. Apa maksudnya ya? Ewa na'am barakallahu fikum, idha haddatha kadaba, jika berkata dusta, hindari. Termasuk sifat orang-orang munafikin. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari, hati-hati. Nah, kemudian wa idza apa? Wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Sudah dipercaya malah berkhianat. Hati-hati. Tiga ini termasuk kriteria sifat orang-orang munafikin, sifatnya apa? Amali. Sudah kita lewati dulu di dalam syarah apa? Na barakallahu fikum, al-wajibat al-mutahtimat, nifak amali itu kalau terus menerus orangnya melakukannya bisa masuk dalam nifak i'tiqadi. Hati-hati. Naam. Kemudian berikutnya, wallahu alimun bima fi suduri khalqih, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang ada pada dada-dada makhluknya. La yakhfa 'alaihi syai' min umurihim, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan, yang terlewatkan oleh barakallahu fikum dari perkara-perkara mereka. Enggak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha 'afu innallaha ghafurun halim. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya masih mengenai tragedi perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa, bulan apa perang Uhud? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, perang Badar dalam Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Khandaq atau perang Ahzab? Antum. Ayo, antum. Perang Khandaq atau perang Ahzab? Hah, 4 apa? 4 Hijriah, di awal di akhir-akhir 4 Hijriah mau masuk 5 Hijriah, perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu semuanya dipelajari dalam Sirah An-Nabawiyah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Sesungguhnya innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian yauma talqal jam'an, ketika di hari bertemunya dua kelompok atau dua pasukan yang besar. Karena pasukan orang-orang musyrikun, orang-orang kufar saat itu berapa jumlahnya? Orang Uhud. Orang kufar 3000-an, banyak. Dipimpin siapa kemarin? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan? Antum? Husain Sakhr. Pimpin 3000. Kemudian kaum muslimin 1000. Bang ya, besar. Akhirnya apa, nampaklah di situ ternyata 300 oknum tadi balik apa berbalik arah, tidak ikut perang. Kita lihat. Innama stazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya setan itu yang telah membuat mereka tergelincir, telah membuat mereka menyelisihi sebagian apa yang mereka cari atau mereka dapatkan. Maksudnya mereka itu apa? Terfitnah dengan apa? Godaan, rayuan, bujukan setan dan itu. Akhirnya rebutan apa? Ghanimah. Rebutan ghanimah. Sudah diwanti-wanti, dikasih ultimatum oleh Rasulullah, jangan kalian turun dari Gunung Uhud. Malah turun. Rebutan ghanimah tadi. Allahu musta'an. Kita lihat. Walaqad 'afallahu 'anhum, namun Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun dan Maha Lembut. Qala al-mufassirun athabahumullah, perhatikan baik-baik. Innal ladzina farru minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka lari di antara kalian, ya ashabah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anil qital, yaitu lari dari peperangan, yaumal taqal mu'minun wal musyrikun, di suatu hari yang saat itu apa, bertemunya orang-orang mu'minun dan orang-orang musyrikun, fi ghazwati Uhud, yaitu pada perang Uhud. Nah, ingat-ingat ya, perang Uhud adalah perang yang disebut dengan apa, nam balas dendamnya orang-orang kufar karena terkalahkan pada perang apa sebelumnya, perang Badr. Nah, dikumpulkan oleh Abu Sufyan bin Harb tersebut, sekutu-sekutunya dikumpulkan hingga 3000 pasukan. Nah, dan di situ Allah telah takdirkan kaum muslimin terkalahkan. Nah, di samping karena mungkin menyelisih perintah Rasulullah tadi itu, kemudian juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mereka ada yang berangan-angan agar terbunuh pada perang apa? Perang Badr, tapi tidak terwujudkan. Terwujudkanlah di perang Uhud. Ada yang mati syahid, hingga Rasulullah luka, hingga setan pun ikut andil di perang Uhud itu karena orang kufar menang. Setan pun ada yang membuat isu, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya barisan kaum muslimin pun melemah dan bisa dikatakan kacau saat itu. Allahumma musta'an. Karena di perang Badar tentunya sudah kita mati semuanya, karena menangnya kaum muslimin dan Allah Ta'ala pun memberikan pertolongan dari langit. Paham ya? Diturunkan pasukan-pasukan dari langit. Pasukan apa? Para malaikat. Nah, para malaikat. Kita lihat. Innama awqa'ahum syaitan fi hadzan dzanbi. Hanya saja sesungguhnya yang menjatuhkan mereka, yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa ini adalah setan. Hati-hati, setan ini musuh yang sangat nyata. Nah, barakallahu fikum, setan ini menjanjikan kepada hamba-hamba Allah kefakiran. Membikin hamba-hamba Allah Ta'ala terbayangkan dengan kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan adalah keutamaan dan rahmat yang sangat mulia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Gitu ya. Naam. Setan itu menjanjikan di hadapan kalian kefakiran. Terbayang-bayang terus kalau fakir bagaimana, miskin bagaimana. Santai saja barakallahu fikum. Kefakiran, kemiskinan itu bukan perkara yang ditakuti oleh Rasulullah. Selama dia itu fakir miskin, tapi dia itu naam barakallahu fikum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kecukupan menyertainya. Nah, setan yang menghias-hiasi terus, memerintahkan pada perkara yang keji, sedangkan Allah taala menjanjikan dengan apa tadi? Keutamaan yang sangat mulia dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Naam, kita lihat berikutnya. Innama awqa'ahum syaitan fi hadzan dzanbi bi ba'di ma 'amilu min adz-dzunub. Hanya saja yang telah menjerumuskan mereka ke dalam dosa ini, pada sebagian apa yang mereka kerjakan berupa dosa-dosa yang ada adalah setan. Walaqad tajawazallahu 'anhum falam yu'aqibhum. Dan sungguh Allah taala telah mengampuni mereka dan Allah taala tidak menghukum mereka. Innallaha ghafurun lil mudnibin at-taibin. Sesungguhnya Allah taala mengampuni orang-orang yang berdosa dan bertaubat. Karena bertaubat itu tidak rugi. Bertaubat itu justru apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taala dengan taubat yang benar. Taubat yang benar manakala terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. 1, taubat yang benar terpenuhi padanya 4 syarat. Yang satu, pertama ikhlas. Kedua, tidak mengulangi, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ketiga, apa? Ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, sudah ya mengulangi tadi. Yang keempat, menyesali. Jangan lupa itu, ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ini 4 syarat yang kembali kepada orangnya. Kemudian 2 syarat lagi tambahan yang kembali pada waktunya. Hendaknya taubat ini dilakukan kapan dan kapan, Anton? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi bertobat itu kunci keberuntungan. Na'am barakallahu fikum. Di sini sudah kita lewati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang berdosa manakala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halimun la yu'ajilu man 'asahu bil 'uqubah. Kemudian Allah taala zat yang maha lembut, bayangkan. Zat yang maha lembut yang tidak menyegerakan orang yang bermaksiat kepadanya dengan hukuman. Bayangkan. Kita sekarang masih bermaksiat di dunia, langsung dihukum atau tidak? Tidak. Dikasih kesempatan bertobat. Ini yang membuat apa? Membuat seorang hamba masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, coba kalau setiap dosa langsung dihukum, mungkin kita gak kuat. Paham ya, kita berdosa. Nah, barakallahu fikum, terkadang kita menipu misalkan, atau berbohong, atau berdusta, langsung dihukum oleh Allah taala. Coba, kuat gak kira-kira? Gak kuat. Oleh karena itu Allah taala termasuk bentuk lemah lembutnya dan kasih sayangnya kepada hambanya, tidak menyegerakan hukumannya ketika dia berbuat maksiat. Masih dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Nah, masya Allah. Oleh karena itu ikhwan fil din azza wa jazakumullah, kisah yang sangat masyhur dan antum sering mendengarnya, kisah orang yang membunuh berapa nyawa? 100 jiwa dibunuh oleh orang tersebut. Enggak sembarangan, 100 jiwa yang dia bunuh. Nah, itu pun masih ada pintu taubat bagi dia. Semula yang dia bunuh 99 jiwa. Bertanya kepada orang abid, abid itu orang ahli ibadah. Tapi ilmu enggak punya dia, ibadahnya semangat, ilmu enggak punya. Ternyata apa? Orang yang tidak berilmu hanya mengandalkan ibadahnya saja itu belum bisa menyelamatkan dia dari Nah, barakallahu fikum, kebinasaan atau kesengsaraan. Buktinya apa? Ketika dia sudah membunuh 99 jiwa, orang tadi tanya kepada orang ahli ibadah tadi, apakah masih ada pintu taubat? Sesungguhnya aku sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu taubat bagiku? Kata orang tadi, tidak ada. Kata orang yang ahli ibadah, kemudian tidak punya ilmu tadi. Dibunuh sekalian. Akhirnya genaplah menjadi berapa yang dia bunuh? 100 jiwa. Datanglah dia kepada orang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, barakallahu fikum, bertanya, apakah masih memungkinkan bagi kami untuk bertaubat? Padahal sesungguhnya aku sudah membunuh 100 jiwa. Apa kata dia? Apa yang menghalangi antara diri dengan taubat kepada Allah Ta'ala? Enggak ada yang menghalanginya. Cuma syarat-syaratnya harus terapi. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Harus dilaksanakan. Pindahlah kamu dari kampung atau negeri ini ke negeri sebelah sana. Yang di sana di negeri tersebut, unasun, ada beberapa manusia di sana. Ya'budunallah fa'budilah ma'ahum. Di negeri seberang sana, sebelah sana, itu ada manusia-manusia hamba Allah yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadahlah engkau bersama mereka. Syaratnya ini, ninggalkan negeri yang penuh dengan dosa tadi itu. Nah, berarti menunjukkan ya benar-benar menyesal gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia pergilah orang tadi. Pergi menuju negeri yang sebelah tadi itu. Ternyata sampai di tengah perjalanan, Allah Ta'ala takdirkan, nah, barakallahu fikum, dicabut nyawanya. Bang ya, dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Malakul Maut, bukan Izrail ya. Izrail itu penamaan Israilnya. Yang sahih malaikat pencabut nyawa apa? Siapa namanya? Malakul Maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, antum? Nam kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ini dihafal ini. Jadi yang malaikat yang mencabut nyawa itu bukan malaikat Izrail, bukan. Ini dalilnya tadi. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah sesungguhnya telah mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang telah ditugaskan pada kalian. Jadi bukan Izrail ya, bukan Izrail, tapi malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Siapa namanya? Malakul maut. Na'am barakallahu fikum. Kemudian akhirnya barakallahu fikum, meninggallah orang tadi. Belum sampai tujuan, baru sampai di tengah perjalanan, datanglah dua malaikat rebutan. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Rebutan. Ini punya siapa ini? Siapa yang mau membawanya? Malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Buktinya dia mau pindah. Malaikat azab mengatakan, "Tayyib, sudah." Tapi dia belum pernah beramalan amalan kebaikan sedikit pun, gitu loh. Nah, siapa nanti yang berhak mendapatkan atau yang membawa ruh ini, siapa nanti? Nah, akhirnya apa? Datanglah satu malaikat lagi. Allah Ta'ala utus satu malaikat untuk memberikan apa? Nah, pertengahan, di tengahnya. Ternyata malaikat tadi mengatakan kisu. Nah, maksudnya apa? Ukurlah tanah mana yang lebih dekat, yang nah barakallahu fikum dihampiri oleh orang tersebut, atau tanah yang dia tinggalkan. Nanti kalau seandainya yang lebih dekat, maka dia yang akan membawanya. Ternyata setelah diukur, lebih dekat dengan tanah yang dia tuju, yaitu dengan tanah hijrah tadi itu. Akhirnya ngambil malaikat siapa? Malaikat rahmah. Menunjukkan bahwasannya dosa barakallahu fikum hafizakumullah, sebesar apapun, sedalam lautan, setinggi langit, sebesar gunung, Allah Ta'ala pun akan mengampuninya kalau taubat dengan taubat yang benar. Paham ya? Kalau taubat dengan taubat yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua dosa akan diampuni Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Apa? Nam innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Enggak perlu kita berkeluh kesah. Sudah banyak dosa yang aku lakukan. Berapa ribu botol khamr yang sudah aku minum misalkan. Berapa ribu nyawa yang sudah aku bunuh misalkan. Enggak perlu khawatir seperti itu. Selama dia taubat dengan taubat yang benar, Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik diampuni enggak antum? Syirik akbar diampuni enggak dosanya? Kalau bertaubat. Kalau bertaubat diampuni. Nah, hatta syirik akbar. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.